Dari awal beta coba mau pergi jauh dari ale, tapi tetap seng bisa nona hati terlanjur cinta meski tetap kecewa. Sebikin macam ini beta pun cinta tulus cuma par ale, dan hati yang paling dalam nona cinta gal ada dia yang lebih baik dari beta. Shonona, biar hati susing bisa, namun beta coba untuk tetap bertahan dengan nona. Ini beta mau bilang, kau memang ada dia yang sepaksa. Sayang beta ning setengah hati, tepung cinta tulus cuma par ale, dan hati yang paling